Tuhan, jadikanlah kami satu supaya dunia melihat ada kasih-Mu dalam kami bersatu dan bersama melayani Tuhan. Inilah kerinduan kami. Bangun kerajaan.